Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 53. Kitab tertelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun dalil-dalil hukum, maka melengkapi padanya ilmu mazhab, yaitu kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan memahami arti keduanya. Adapun daya upaya dalam pertengkaran yang merupakan menghancurkan, menukar, merusakkan letak, penyusunan dan pelampauan batas, maka sesungguhnya diada-adakan untuk melahirkan kemenangan, mendiamkan lawan, dan menegakkan pasaran pertengkaran dengan yang tersebut itu. Terperdayanya mereka itu sangat banyak dan lebih keji dari terperdayanya orang-orang yang sebelum mereka. Suatu golongan lain sibuk dengan ilmu kalam, bertengkar menuruti hawa nafsu, menolak orang-orang yang menyalahinya dan mengikuti pertentangan-pertentangan mereka. Mereka memperbanyak untuk mengetahui karangan-karangan yang berlainan. Mereka sibuk dengan mempelajari jalan-jalan pada mendebatkan mereka dan mendiamkan mereka dengan dalil-dalil keterangan. Mereka bercerai-berai pada yang demikian menjadi banyak golongan. Mereka berkeyakinan bahwa tiada bagi hamba itu amal selain dengan iman. Dan iman itu tidak sah selain dengan mempelajari mujadalah mereka dan apa yang mereka namakan dalil-dalil akidah mereka. Mereka menyangka bahwa tiada seorang pun yang lebih mengenal Allah dan sifat-sifatnya selain mereka. Bahwa tiada iman bagi orang yang tiada meyakini mazhab atau aliran mereka dan tidak mempelajari ilmu mereka. Masing-masing golongan dari mereka mengajak kepada dirinya. Kemudian mereka itu dua golongan, yang sesat dan yang benar. Yang sesat ialah yang mengajak kepada bukan sunnah. Dan yang benar ialah yang mengajak kepada sunnah. Dan terperdaya itu meratai bagi semua mereka. Adapun yang sesat, maka karena lalainya dari kesesatannya dan karena sangkaannya dengan dirinya itu kelepasan dari kesesatan, dan mereka itu banyak golongan yang mengkafirkan sebagian akan sebagian yang lain. Kemudian golongan yang sesat ini dari segi bahwa dia tidak curiga kepada pendapatnya. Pertama-tama, dia tidak mengokohkan syarat-syarat, dalil, dan jalannya. Lalu seseorang dari mereka memandang subhat atau hal yang diragukan itu dalil. Dan dalil itu subhat. Golongan yang benar, bahwa tertipunya itu ialah dari segi bahwa ia menyangka perdebatan itu hal yang terpenting dan mendekatkan diri yang paling utama pada agama Allah. Ia mendakwakan bahwa tiada sempurna bagi seorang agamanya selama ia tidak menyelidiki dan meneliti. Bahwa orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa penelitian dan penguraian dalil, maka orang itu bukan orang mukmin, atau ia tidak sempurna imannya dan tidak didekatkan di sisi Allah. Karena sangkaan yang batil ini, maka habislah umurnya pada mempelajari bertengkar dan meneliti karangan-karangan, kata-kata sia-sia dari golongan bid'ah, dan pertentangan mereka, dan menyia-nyiakan dirinya dan hatinya sehingga mereka menjadi buta dosa dan kesalahan yang zahir dan yang batin. Seseorang dari mereka menyangka bahwa kesibukannya dengan pertengkaran itu lebih utama, lebih dekat di sisi Allah dan lebih afdol. Tetapi lantaran ia memperoleh kesenangan dengan kemenangan, mendiamkan lawan dengan dalil, keenakan menjadi kepala, dan ketinggian julukan mempertahankan agama Allah Ta'ala, lalu butalah mata hatinya. Lalu ia tidak menoleh kepada kurun atau abad pertama Nabi SAW menyaksikan bahwa mereka atau yang pada kurun pertama itu adalah makhluk yang baik. Mereka banyak mengetahui tentang ahli bid'ah dan hawa nafsu. Mereka tidak menjadikan umurnya dan agamanya sebagai suatu maksud untuk permusuhan dan pertengkaran. Mereka tiada berbuat demikian dari karena mencari hatinya, anggota badannya, dan perihal ihwalnya. Bahkan mereka tiada memperkatakan pada yang demikian, selain dari segi mereka melihat ada sesuatu keperluan, dan mereka melihat kenyataan tanda-tanda yang akan diterima. Lalu mereka sebutkan sekedar perlu apa yang menunjukkan orang yang sesat atas kesesatannya. Apabila mereka melihat orang berkekalan di atas kesesatannya, niscaya mereka tinggalkan orang itu. Mereka berpaling daripadanya dan memarahinya karena Allah. Mereka tidak mengharuskan permusuhan dengan orang itu sepanjang umur. Tetapi mereka mengatakan bahwa kebenaran ialah dakwah kepada sunniyah. Dan termasuk sebagian dari sunnah ialah meninggalkan pertengkaran dalam berdakwah kepada sunnah itu. Karena diriwayatkan oleh Abu Amamah Al-Dahili dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sekali-kali sesat kaum suatu kaum sesudah memperoleh petunjuk yang apa yang ada padanya selain mereka yang suka bertengkar. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya. Mereka itu sedang bertengkar dan bermusuh-musuhan. Maka beliau marah kepada mereka, sehingga seakan-akan muncul pada wajah biji buah delima karena kemerahan dari marah. Lalu beliau bersabda, adakah untuk ini engkau diutus? Adakah dengan ini engkau disuruh untuk memukul kitab Allah sebagian dengan sebagian? Lihatlah, kepada apa kamu diperintahkan, maka kerjakanlah. Dan apa yang dilarang kamu daripadanya, maka hentikanlah. Diriwayatkan Nasir Al-Muqaddasi dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW memperingatkan mereka dari yang demikian. Mereka adalah makhluk Allah yang utama dengan berhujjah dan bermujadalah. Kemudian mereka itu melihat Rasulullah SAW dan beliau diutus kepada semua orang beragama seluruhnya. Beliau tidak pernah duduk bersama mereka pada majelis mujadalah untuk memaksakan, mendiamkan dengan dalil, menguatkan alasan, menolak pertanyaan dan mendatangkan pemaksaan. Beliau tiada bermujadalah dengan mereka selain pada pembacaan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Beliau tidak menambahkan pada mujadalah itu di atas yang tadi, karena yang demikian akan mengacaukan hati, menimbulkan kesulitan-kesulitan dan keraguan. Kemudian tidak mampu mengikiskan dari hati mereka. Beliau tidak lemah dari bermujadalah dengan mereka, dengan pembahagian-pembahagian persoalan dan kias-kias yang halus, dan untuk mengajarkan pada sahabatnya cara berdebat dan pemaksaan. Akan tetapi, orang-orang yang terdidik dan berpandangan jauh tidaklah tertipu dengan yang tersebut. Dan mereka mengatakan, jikalau lepaslah penduduk bumi dan kami binasa, niscaya tidaklah bermanfaat bagi kami kelepasan mereka. Dan kalau kami lepas dan mereka binasa, niscaya tidak mendatangkan mudarat bagi kami oleh kebinasaan mereka. Tidaklah atas kami pada mujadalah itu lebih banyak daripada apa yang ada atas para sahabat bersama orang Yahudi, orang Nasrani, dan pemeluk-pemeluk agama lain. Mereka tidak menyia-nyiakan umur dengan menguraikan mujadalah mereka. Maka tidaklah bagi kami menyia-nyiakan umur, dan tidaklah menggunakan kepada yang bermanfaat bagi kami pada hari kemiskinan dan kepapaan kami. Dan kenapa kami terjun pada yang tidak kami merasa aman atas diri kami dari kesalahan pada penguraian-penguraiannya? Kemudian, kami melihat bahwa orang yang berbuat bid'ah itu tidak meninggalkan bid'ahnya dengan mujadalahnya, akan tetapi menambahkan kepadanya fanatik atau ta'asub dan permusuhan yang bersangatan pada bid'ahnya. Maka pekerjaanku dengan memusuhi diriku, bermujadalah dan bermujahadah dengan dia, supaya diriku itu meninggalkan dunia untuk akhirat, adalah lebih utama. Ini, jikalau aku tidak dilarang dari pertengkaran dan permusuhan, maka bagaimana? Dan aku sesungguhnya sudah dilarang daripadanya. Bagaimana aku mengajak kepada sunnah dengan meninggalkan sunnah? Maka yang lebih utama, aku mencari diriku dan memperhatikan dari sifat-sifatnya dan memarahkan Allah Ta'ala dan yang menyukainya, supaya aku membersihkan diriku dari yang memarahinya, dan aku berpegang teguh dengan yang menyukainya. Suatu golongan lain yang bergiat dalam bidang memberi pengajaran dan peringatan, yang tertinggi pangkat dari mereka ialah orang yang memperkatakan tentang akhlak diri dan sifat-sifat hati, yaitu takut, harap, sabar, syukur, tawakal, zuhud, yakin, ikhlas, benar, dan yang lain-lain yang sebanding dengan yang tersebut. Mereka itu terperdaya, mereka menyangka dengan diri mereka bahwa mereka apabila memperkatakan sifat-sifat tersebut dan mengajak manusia banyak kepadanya, lalu mereka bersifat dengan sifat-sifat tadi, padahal mereka itu terlepas dari sifat-sifat tersebut pada sisi Allah, selain kadar sedikit yang tidak terlepas daripadanya orang muslimin awam. Tertipunya mereka itu lebih sangat lagi, karena mereka sangat mengherani diri atau bersifat ujub, dan menyangka bahwa mereka tidak mendalam pada ilmu mahabbah atau ilmu mencintai Allah, selain karena adalah mereka itu mencintai Allah. Dan mereka tidak mampu menyelidiki yang halus-halus dari keikhlasan, selain karena adalah mereka itu orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak akan tersembunyi dari kekurangan diri, selain karena adalah mereka itu bersih daripada kekurangan-kekurangan. Jikalau tidaklah dia itu didekatkan pada sisi Allah, niscaya Allah tidak memperkenalkan kepadanya. Arti pendekatan penjauhan ilmu berjalan pada jalan Allah dan bagaimana memotong tingkat-tingkat pada jalan Allah. Orang yang patut dikasihani dengan sangkaan-sangkaan itu melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang takut, padahal ia merasa aman pada Allah Ta'ala. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang mengharap, padahal ia termasuk orang-orang yang terpercaya dan yang menyia-nyiakan. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang ridho dengan qada atau hukum atau ketetapan Allah, padahal dia termasuk orang-orang yang marah. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang tawakal kepada Allah, padahal dia termasuk orang-orang yang berpegang kepada ketinggian, kemegahan, harta, dan sebab-sebab lainnya. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang ikhlas, padahal ia termasuk orang-orang yang riya. Bahkan ia mensifatkan ikhlas itu, lalu meninggalkan ikhlas pada sifatnya. Dan ia mensifatkan riya dan menyebutkannya, padahal dia berbuat riya dengan menyebutkannya, supaya orang mempercayakan kepadanya bahwa jikalau dia bukan orang ikhlas, niscaya ia tidak mendapat petunjuk kepada yang halus-halus dan riya. Ia mensifatkan zuhud dalam dunia karena sangat rakusnya kepada dunia dan kuat keinginannya pada dunia. Lalu ia melahirkan doa kepada Allah, padahal ia lari daripadanya. Ia mentakutkan dirinya kepada Allah Ta'ala, padahal ia merasa aman daripadanya. Ia menyebut-nyebut atau mengingati Allah Ta'ala, padahal ia lupa kepadanya. Ia menghampirkan diri pada Allah, padahal ia menjauhkan diri daripadanya. Ia menggerakkan kepada ikhlas, padahal ia tidak ikhlas. Ia mencela sifat-sifat yang tercela, padahal ia bersifat dengan sifat-sifat itu. Ia memalingkan manusia dari menghadap kepada makhluk, padahal dia sendiri sangat loba kepada makhluk. Jikalau ia dilarang dari majelisnya yang mengajak manusia kepada Allah, niscaya sempitlah bumi kepadanya dengan lapangnya bumi itu. Dan ia mendakwakan bahwa maksudnya ialah perbaikan makhluk. Dan kalau tampak dari teman-temannya ada yang diterima oleh orang banyak dan orang banyak menjadi baik atas usaha dua tangan teman tadi, niscaya ia mati dengan kesedihan dan kedengkian. Kalau seseorang yang sering datang kepadanya memujikan sebagian temannya, niscaya orang itu menjadi makhluk yang sangat dimarahinya. Maka mereka yang tersebut tadi adalah manusia yang paling besar terpercaya dan yang paling jauh dari kesadaran dan kembali kepada kebenaran. Karena orang yang gemar kepada budi pekerti yang terpuji dan lari dari budi pekerti yang tercela, itulah ilmu dengan segala bahaya dan faedahnya. Dan orang tersebut sudah mengetahui yang demikian dan tidak bermanfaat kepadanya. Ia disibukkan oleh kesukaan mengajak orang banyak kepadanya tanpa mengamalkannya. Maka sesudah itu, dengan apa mengobatinya? Bagaimana jalan menakutkannya? Yang menakutkannya sesungguhnya ialah apa yang dibacanya kepada hamba-hamba Allah, lalu mereka itu takut dan dia sendiri tidak takut. Ya, benar. Kalau ia menyangka dirinya bersifat dengan sifat-sifat terpuji itu, maka mungkin ia ditunjuk dengan jalan ujian dan percobaan. Umpamanya, ia mendakwakan mencintai Allah, maka apakah yang meninggalkannya dari mencintai dirinya karena mencintai Allah? Ia mendakwakan takut. Maka apakah yang mencegah takut daripadanya? Ia mendakwakan zuhud. Maka apakah yang meninggalkan zuhud serta ia mampu kepada zuhud itu karena wajah Allah Ta'ala? Ia mendakwakan kesinaan hati kepada Allah. Maka kapankah baiknya tilal, khilwah atau bersemaji baginya? Dan kapankah liar hatinya atau tidak menyukai melihat orang banyak? Tidak. Bahkan ia melihat hatinya penuh dengan kemanisan apabila murid-murid melihat dengan mantap kepadanya. Dan engkau melihat ia merasa liar apabila ia berkhidmat dengan Allah Ta'ala. Adakah engkau melihat orang yang mencintai yang liar hatinya dari yang dicintainya? Dan ia merasa senang pada orang lain yang bukan kecintaannya? Maka orang-orang yang pintar itu mencoba dirinya dengan sifat-sifat ini. Mereka mencarikannya dengan hakikat yang sebenarnya. Mereka tidak merasa puas daripada dengan tasbih atau membaguskan kata-kata. Akan tetapi dengan kepercayaan yang tebal kepada Allah. Dan orang-orang yang terpercaya itu membaguskan sangkaan dengan dirinya. Dan apabila terbuka tutup bagi mereka pada hari kiamat, niscaya tersiarlah keburukan mereka. Bahkan mereka itu dilemparkan dalam api neraka. Lalu keluarlah perut panjang mereka. Maka salah seorang mereka mengelilingi dengan perut panjangnya itu. Seperti keledai mengelilingi dengan alat penggiling gandum. Sebagaimana tersebut pada hadis. Karena mereka menyuruh dengan kebajikan dan tidak mengerjakannya. Mereka melarang dari kejahatan dan mengerjakannya. Sesungguhnya terjadilah terperdaya bagi mereka, di mana mereka itu menjumpai dalam hatinya suatu yang lemah dari pokok-pokok makna ini, yaitu kecintaan kepada Allah, takut kepadanya, dan ridho dengan perbuatannya. Kemudian bersama yang demikian, mereka sanggup kepada mensifatkan tingkat-tingkat yang tinggi pada makna-makna ini. Lalu mereka menyangka bahwa mereka tiada mampu kepada mensifatkan yang demikian. Tiada dianugerahkan oleh Allah kepada mereka ilmunya. Tiada dimanfaatkan oleh manusia perkataan mereka padanya, kecuali karena mereka bersifat dengan dia. Jalan mereka ialah bahwa penerimaan itu bagi perkataan, dan perkataan itu bagi ma'rifah. Berlakunya lisan dan ma'rifah itu bagi ilmu. Dan tiap-tiap yang demikian tidaklah bersifat dengan sifat. Maka ia tidak berbeda dengan seseorang kaum muslimin pada bersifat dengan sifat cinta dan takut, bahkan pada kemampuan dengan mensifatkan. Akan tetapi, kadang-kadang lebih rasa amannya, sedikit takutnya, menampak kecenderungannya kepada makhluk dan lemah dalam hatinya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Contohnya, seperti orang sakit yang mensifatkan sakit, mensifatkan obatnya dengan bahasa yang jelas, dan mensifatkan sehat dan sembuh. Dan orang sakit yang lain tidak sanggup mensifatkan sehat dan sembuh, sebab-sebabnya, derajat-derajatnya, dan jenis-jenisnya. Ia tidak berbeda dengan mereka pada sifat sakit, dan bersifat dengan sakit itu. Hanya ia berbeda dengan mereka pada mensifatkan dan pengetahuan tentang ketabiban atau kedokteran. Maka sangkaannya ketika diketahuinya hakikat kesehatan bahwa dia itu sehat adalah sangat bodoh. Maka begitu pula ilmu dengan takut, cinta, tawakal, zuhud, dan lain-lain dari sifat-sifat ini, yang dia tidak bersifat dengan hakikat yang sebenarnya. Orang yang samar-samar kepadanya sifat hakikat dengan bersifat dengan hakikat, maka orang itu terperdaya. Ini adalah keadaan orang-orang yang memberi pengajaran yang tiada kekurangan pada perkataan mereka. Bahkan sistem pengajaran mereka itu sistem pengajaran Al-Quran, hadis, pengajaran Al-Hasan Al-Basri dan orang-orang lain yang seperti dia. Kiranya rahmat Allah kepada mereka. Suatu golongan lain, sebagian dari mereka berpaling dari sistem yang wajib ditempuh pada pengajaran. Dan mereka itu adalah pemberi-pemberi pengajaran penduduk zaman ini seluruhnya. Selain orang yang dipelihara oleh Allah, yang jarang adanya pada bagian pinggir-pinggir negeri, kalaupun ada. Dan kita tidak mengenalnya. Maka mereka itu berbuat dengan atoma atau kata-kata yang menyakitkan. Asatah atau kata-kata yang mengandung dakwaan dan tidak disenangi. Dan melampalkan kata-kata yang keluar dari kanun atau peraturan agama dan akal, karena mencari keganjilan kepada para mendengarnya. Suatu golongan tertarik hatinya dengan masalah-masalah halus, berterbangan, mensajakkan kata-kata dan melempatkannya. Maka kebanyakan cita-cita mereka itu ialah dengan sajak dan mengambil dalil dengan syair-syair yang menyambung dan menceraikan. Maksud mereka supaya banyak sorak dan sambutan pada majelis mereka, walaupun dengan maksud yang tidak betul. Maka mereka itu setan-setan manusia yang telah sesat dan menyesatkan dari jalan yang benar. Orang-orang dahulu, walaupun mereka tidak memperbaiki dirinya sendiri, tetapi telah memperbaiki orang lain, membetulkan perkataan dan pengajaran mereka. Adapun mereka ini, sesungguhnya mereka mencegah dari jalan Allah dan menarik makhluk pada tertipu di jalan Allah dengan kata-kata harap. Lalu menambahkan kepada mereka perkataan yang berani atas perbuatan maksiat dan gemar kepada dunia. Lebih-lebih lagi, apabila memberi pengajaran atau nasihat agama itu, orang yang menghiasi diri dengan kain yang cantik, kuda yang dibanggakan, dan kendaraan-kendaraan yang bagus. Lalu disaksikan keadaannya dari pundaknya sampai ke tapak kakinya dengan kesangatan lobanya kepada dunia. Maka apa yang dirusakkan oleh orang terpercaya ini adalah lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya. Bahkan, ia tidak ada sama sekali memperbaiki. Ia menyesatkan makhluk banyak dan tidak tersembunyi wajah dirinya itu. Orang yang terpercaya. Suatu golongan lain dari mereka itu, mereka puas dengan menghafal perkataan orang-orang zahid dan membicarakan dan pembicaraan mereka pada menjelah dunia. Maka mereka menghafal kata-kata menurut adanya dan mereka bawakan tanpa mengerti maksudnya. Lalu sebagian mereka berbuat demikian di atas mimbar. Sebagian mereka di mihrab-mihrab masjid dan sebagian mereka di pasar-pasar bersama orang-orang yang duduk-duduk. Masing-masing dari mereka menyangka bahwa apabila berbeda dengan takaran ini dari orang-orang pasar dan tentara, karena ia telah menghafal perkataan orang-orang zahid dan ahli agama, sedang mereka yang lain tidak, maka dia telah memperoleh kemenangan dan mencapai maksud menjadi orang yang diampuni dan merasa aman dari siksaan Allah tanpa dia menjaga zahir dan batinnya dari dosa-dosa. Akan tetapi ia menyangka bahwa hafalannya, perkataan ahli agama, akan memadai baginya. Tertipunya mereka itu lebih terang dari tertipunya orang-orang yang sebelumnya.